وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam masalah perkara-perkara yang menyangkut dalam menyelenggarakan atau mengurusi jenazah, dan kita sampai kepada bab perkara-perkara yang si mayit akan atau yang si mayit akan merasakan manfaat dengan perkara-perkara itu. Telah berlalu bersama kita sebagian perkara-perkara tersebut. Di antaranya yang pertama, apa? Doa seorang muslim bagi si mayit. Yang kedua, membayarkan utangnya. Puasa nadar, walinya ataupun keluarganya membayarkan puasa nadarnya. Kemudian yang ketiga, membayarkan utangnya. Yang keempat, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala masih berkaitan dengan perkara yang keempat, masalah anak yang soleh ini akan bermanfaat bagi si mayit, bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, karena anak yang soleh ini merupakan hasil usaha kedua orang tuanya, dan tidaklah seseorang kecuali dia akan merasakan apa yang telah dia usahakan. Kata Syekh Al-Albani, wa hadha huwa al-haqqu alladhi taqdihi القواعد العلمية أن الآية على عمومها وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد. Kata Syekh Al-Albani, inilah yang benar. Ya, setelah membawakan perkataan siapa? Asy-Syaukani. Perkataan Asy-Syaukani, yang Asy-Syaukani juga merujukkan bahwasanya pahala ataupun kebaikan si anak, kebaikan yang dilakukan oleh si anak, maka orang tuanya akan merasakannya. Inilah pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh kaidah ilmiah bahwasanya ayat-ayat tetap maknanya umum, dan bahwasanya pahala sedekah dan yang lainnya akan sampai dari si anak kepada orang tuanya, karena si anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya, berbeda dengan selain anak. Lakin qad naqala an-Nawawi wa ghayruhu al-ijma' ala anna sadaqata taqa'u عن الميت ويسلم ثوابها هكذا قال الميت فاطلقوه ولم يقيدوه بالوالد. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi telah menukil ijma dan juga selainnya, selain Imam Nawawi telah menukil ijma adanya kesepakatan bahwa sedekah itu akan sampai kepada si mayit, dan pahala sedekah akan sampai kepada si mayit walaupun dilakukan oleh orang lain selain anaknya. Demikian mereka, Imam Nawawi dan yang sependapat dengan Imam Nawawi, memutlakan kata-kata mayit tanpa dibatasi dengan orang tua. Yani mayit yang mana saja, nah, bisa mengambil manfaat daripada perbuatan orang lain. Ini menurut Imam Nawawi. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, fa in sahha hadha al-ijma' kana mukhassisan lil umumati allati asyara ilaiha asy-Syaukani fi ma yata'allaqu bis-sadaqah. Maka jika benar ijma' ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maka ada ijma' ini merupakan pengkhususan terhadap keumuman ayat yang Asy-Syaukani mengisyaratkan kepadanya pada apa-apa yang berkaitan dengan sampainya sedekah seorang anak kepada orang tuanya. Wa yudallu ma adaha dakhilan fil umum tasyam wa qira'ati al-Qur'an wa nahwihima min al-ibadat. Dan tentunya masuk juga pada keumuman ini seperti puasa, bacaan Quran dan selain keduanya dari ibadah-ibadah. Walakinnani fi syakkin kabirin min sihhatil ijma' al-madhkur wa dhalika li amrain. Akan tetapi aku sangat ragu-ragu sekali terhadap kebenaran ijma' yang disebutkan. Hal ini berdasarkan dua perkara. Ya, Syekh Al-Albani belum membenarkan adanya ijma ini atau tidak meyakini adanya ijma yang semacam ini. Apa alasan Syekh Al-Albani rahimahullah taala? Alasannya al-awwal annal ijma bil ma'nal usuli la yumkin tuhaqqiquhu fi ghairi masail allati ulimat min ad-din bi darurah. Bahwasanya ijma ditinjau dari segi disiplin ilmu fikih tidak mungkin adanya pada perkara-perkara atau selain pada perkara-perkara yang diketahui dari agama sampai tingkat yang harus. Kama haqqaqa dzalika al-ulama al-fulul, sebagaimana telah diteliti yang demikian itu oleh para pakar ulama. Kabni Hazmin fi usul al-ahkam wa Syaukani fi risal al-fuhul wa ustad Abdul Wahhab al-Khalaf fi kitab usul fiqh wa ghairihim. Seperti pakar ulama ini Ibnu Hazm dalam kitab usul ahkam, Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, dan Ustaz Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Usul Fiqh, dan selain mereka. Wa qad asyara ila dzalika Imam Ahmad fi kalimatihi al-masyhurah fi raddi ala man idda'a al-ijma'. Dan sungguh telah mengisyaratkan kepada hal ini, yaitu membantah adanya ijma', Al-Imam Ahmad pada kalimatnya yang terkenal dalam membantah terhadap orang-orang yang mendakwahkan ijma'. Nah, warwaha anhu ibnuhu Abdullah bin Ahmad fi al-masail, dan meriwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad, putranya yaitu Abdullah bin Ahmad. Jadi kata Syekh Albani, kalau dan ijma ditinjau dari sisi disiplin ilmu fikih, ini tidak mungkin terjadinya kecuali pada perkara-perkara yang tingkatannya harus, nah, yang darurat. Nah. Kemudian alasan yang kedua, annani sabartu katsiran minal masailil lati naqalu al ijma fiha fawajadtu al khilafa fiha ma'rufan. Aku banyak meneliti dari perkara-perkara yang mereka menukil ijma padanya. Para ulama menukil adanya ijma, adanya kesepakatan. Ternyata aku mendapati yang sebaliknya. Bal ra'aitu madhhab al-jumhur ala khilafi da'wal ijma fiha. Bahkan aku mendapati jumhur menyelisih dakwaan ataupun pernyataan ijma tersebut. Jadi pendapat jumhur pun tidak menyatakan ijma, adanya ijma, malah sebaliknya. Walau syi'tu an arada al-amthilata ala dhalika latola al-kalam wa kharajna bihi amma nahnu bi sudadihi. Dan seandainya aku mau memaparkan contoh-contoh dalam masalah ini, sungguh akan memperpanjang pembahasan dan kita akan keluar dari pembahasan yang sedang kita bahas. Fahasbuna al-an an nuzakkira bimithalin wahidin wahwa naqlun nawawi al-ijma' ala anna salatal jinazah la tukrah fil awqat al-makruha ma'anil khilaf fiha qadimun ma'rufun. Maka cukup baik kita bahwasanya kami akan menyebutkan satu contoh, yaitu penukilan Imam Nawawi tentang ijma, bahwasanya sholat jenazah tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Sholat jenazah tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Kata Imam Nawawi ini adalah ijma. Tetapi kata Syekh Albani, ma'ana khilaf fiha qadimun ma'rufun, bersamaan bahwasanya dalam masalah ini para ulama khilaf. Nah, wa aktsaru ahli al-ilmi ala khilaf al-ijma' al-maz'um. Dan kebanyakan ahli ilmi berpendapat makruh, menyelisih ijma' ini. Kama sabaqa tahqiquhu fil mas'alati 87, sebagaimana sudah berlalu pembahasannya dalam masalah yang ke-87. Jadi penukilan ijma oleh Imam Nawawi tentang bahwasanya sedekah dari selain anaknya ini juga akan sampai kepada si mayit, tidak benar. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Ainur Rasyid mujud. Mada ya'mal? Waduhu. Laysa indahu marad. Waduhu. Ya waduhu. Wadhaba ba'duhum ila kiasi غير الوالد على الوالد وهو القياس باطل من وجوه. Dan sebagian ulama berpendapat kepada mengkias dari kalangan kaum muslimin kepada orang tua, semua. Dan ini merupakan kias yang batil. Jadi sebagian ulama yang mengkias bahwasanya amalan kaum muslimin ini akan sampai kepada kepada orang tua. Nah, kepada orang tua siapa saja. Dan ini merupakan kias yang batil. Ya, bukan kias yang batil. Min wujuhin, dari beberapa segi. Al-awwal, yang pertama, annahu mukhalifun lil umumiyyat al-Qur'aniyah. Maksudnya hal ini menyelisihi terhadap keumuman Al-Qur'an. Qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa man tazakka fa innama yuzakki li nafsihi. Dan barang siapa mensucikan dirinya, maka sesungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri. Al-Quran menyatakan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia usahakan. Ya, tetapi sebagian orang mengkias bahwasanya boleh atau tidak boleh seseorang dari kalangan kaum muslimin menghadiahkan pahala amalannya. Sementara keumuman Al-Quran menyatakan demikian, tidak, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat oleh dirinya sendiri. Wa ghairiha min al-ayat allati anlaqat al-falah wa dukhul al-jannah bil a'malis shalihah. Dan selain ayat ini yang menunjukkan atau yang menunjukkan keterkaitan kebahagiaan seseorang dengan masuk ke dalam surga dikaitkan dengan amalan soleh, dengan amalan soleh. Wala syakka amal walida yuzaki bi nafsahu bitarbiyatihi li waladihi wa qiyamihi alaihi fakana lahu ajruhu bihilafi ghairihi. Dan tidak diragukan bahwa orang tua dia mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan mendidik anaknya dan dengan melakukan pendidikan tersebut atau bimbingan tersebut terhadap anaknya, maka ada bagi orang tua tersebut pahala. Ya, ada bagi orang tua tersebut balasan karena dia telah membimbing anaknya, mendidik anaknya. Bihilafi ghairi, berbeda dengan orang lain. Ya, berbeda dengan orang lain. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, annal qiyasun al-farid, bahwasanya qiyas ini merupakan qiyas yang berbeda. Idza tawakkarta anna syar'a ja'ala al-walada min kasbil walid kama sabaqa fi hadits Aisyah fa laysa huwa kasban li ghairi, bahwasanya syariat menjadikan anak itu merupakan hasil jerih payah orang tua, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya dalam hadis Aisyah. Falaysa huwa kasban li ghairi, maka bukanlah anak itu hasil usaha orang lain, tapi hasil orang tuanya. Wallahu azza wa jalla yaqul kullu nafsin bima kasabat rahinah. Dan Allah azza wa jalla berfirman, setiap jiwa yang terhadap apa-apa yang telah diperbuat akan bertanggung jawab. Setiap jiwa terhadap apa-apa yang telah diperbuat, maka dia akan bertanggung jawab. Wa yaqul laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi jiwa itu apa yang telah dia perbuat dan apa